Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Ya, saat ini kita masih lanjutkan pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita sampai di segi yang ke-107, ya, pembahasan tentang keutamaan ilmu yang sangat panjang dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Telah kita bahas golongan manusia yang utama, yang mulia, yang pertama. Golongan manusia pertama yang selamat dan akan mendapatkan keberuntungan yaitu alimun rabbani, seorang yang berilmu, dan Rabbani, mendidik manusia di atas ilmu. Dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan manusia ya, untuk memahami ilmu tersebut. Baik, lanjutan dari penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang golongan-golongan manusia ini. Yang pertama adalah alimun Rabbani. Di sini ada tambahan penjelasan dari Imam Ibn al-Anbari dari Nahwiyin, ahli Nahwu. Beliau mengatakan, inna rabbaniyin mansubuna ila rabb. Sesungguhnya kata-kata rabbani, rabbaniyun, ini dinisbatkan kepada ar-rabb, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada nama Allah itu ar-rabb. Ya, yang maha memiliki rububiyah, yang maha menciptakan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki pada semua makhluknya, yang maha menjaga dan melindungi hamba-hambanya. Wa innal alifa wan nun, wa innal alifa wan nun zidata lil mubalaghati fin nasab. Kemudian ada tambahan alif dan nun, ya. Ini ditambahan ini untuk mubalaghah fin nasab. Untuk menunjukkan kekuatan dalam penisbatan tersebut. Ya, untuk menunjukkan kekuatan dalam penisbatan tersebut. Kama taqul, sebagaimana misalnya kamu mengatakan orang yang punya jenggot yang tebal disebut lihyani. Lihyah ditambahkan alif dan nun untuk menunjukkan bahwa dia ini jenggotnya sangat lebat, lihyani. Atau jummani. Jummani orang yang punya apa? Jambul atau apa? Poni. Ya, poni yang sangat lebat, begitu ya. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan demikian. Idza kana azimal lihyati wal jummati. Kalau orang ini punya jenggot yang lebat atau jambul yang lebat, begitu. Nah, maka Rabbani menurut penjelasan dari Imam Ibnu al-Anbari di sini adalah nisbah kepada Rabb. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang memiliki penisbatan yang mulia karena dinisbatkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ar-rabb, ya, yang memiliki rububiyah kepada makhluknya. Nah, baik, kemudian golongan yang kedua, jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan annasu thalathah, manusia tiga golongan, iya kan? Yang pertama alimun rabbani, yang kedua wa muta'allimun ala sabilin najah, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Kita lihat. Ammal muta'allimu ala sabilin najati huwa talibu bita'allumihi al-qasidu bihi najatahu minat tafriti fi tadyi'il furudi alwajibati alaih. Adapun al-muta'allim ala sabilin najah, penuntut ilmu yang selalu berada di atas jalan keselamatan. Dia adalah seorang yang menuntut ilmu, ya, yang dia mencari, ya, bertujuan dengan menuntut ilmu tersebut untuk keselamatan dirinya dari melalaikan atau menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan baginya dalam Islam. Ingin belajar supaya tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan, supaya dia tidak melanggar hal-hal yang Allah wajibkan dalam agama. Makanya dia belajar agama. Ar-ragbatu binafsihi an ihmaliha wa tirahiha. Ya. Jadi dia itu al-qasidu bihi najatahu, dia memaksudkan keselamatan dirinya tadi dari menunaikan kewajiban yang Allah syariatkan baginya dalam Islam. Warogbata binafsihi, dan dia menginginkan atau bertujuan untuk ya menyemangati dirinya agar tidak melalaikan, ya, agar tidak menghinakan dirinya. Wal anafata min mujalasatil bahaim, dan untuk menjauhkan dirinya dari ya mujalasatil bahaim, bersama dengan golongan hewan-hewan ternak, tinggikan dirinya agar tidak termasuk ke dalam golongan ya hewan-hewan ternak yang mereka disebutkan di dalam Al-Quran adalah mereka-mereka yang berpaling dari memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adhal, mereka itu adalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Inilah golongan yang kedua, orang-orang yang selamat. Taib. Thumma qala. Ya. Setelah itu masih penjelasan dari yang sebelumnya dari Ibnu Al-Bari. Wa qad nafa ba'dul mutaqaddimina 'anin nasi man lam yakun min ahlil ilmi. Sebagian dari para ulama yang terdahulu menafikan dari manusia, yakni menjadikan bukan termasuk golongan manusia orang-orang yang tidak termasuk ahlul ilmi, orang-orang yang tidak belajar agama. Jadi tingkatan yang paling mendingan, yang paling di bawah dari dua golongan yang selamat ini, setelah yang pertama orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, mengajarkannya kepada manusia, yang kedua adalah muta'alim, minimal belajar, menuntut ilmu untuk menyelamatkan dirinya, menjauhkan dirinya dari kehinaan, agar tidak diserupakan dirinya dengan binatang-binatang ternak sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya kata beliau di sini, sebagian dari para ulama yang terdahulu menafikan dari termasuk golongan manusia, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama. Nah, inilah golongan yang kedua dari orang-orang yang selamat, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat golongan yang ketiga. Baik. Ammal kismu thalith, adapun golongan yang ketiga, fahumul muhmiluna li anfusihim arraduna bil manzilati daniyati wal halil khasisati allati hiya fil hadidil awhadi wal hubutil asfali allati la manzilata ba'daha fil jahli waladuna fisu. Ya. Adapun golongan yang ketiga, ini adalah orang-orang yang melalaikan dirinya sendiri. Orang-orang yang melalaikan dirinya sendiri, yang mereka ini ridoh dengan kedudukan yang rendah dan keadaan yang sangat buruk, yang sangat hina. Yaitu keadaan yang menunjukkan ya, kerendahan yang sangat, yang paling di bawah, yang tidak ada kedudukan lagi dalam kejahilan di bawahnya, ya, dan tidak ada yang lebih rendah daripada kedudukan tersebut. Subhanallah, inilah orang-orang yang tidak punya hubungan sama sekali dengan ilmu, tidak dia menguasainya dan tidak mempelajarinya, maka dia pantas mendapatkan ya gelar seperti yang disebutkan di dalam athar ini, bahwa dia adalah orang-orang rendahan yang paling hina kedudukannya. Kata beliau di sini, wa ma ahsana ma syabbahahum bil hamajir ra'ai wa bihi yushabbahu dunatun nasi wa aradhiluhum. Dan alangkah baiknya di sini, alangkah bagusnya ketika mereka diserupakan dengan hamajur ra'a, binatang-binatang yang tidak punya arti, yang sangat hina, yang dengan inilah orang-orang yang rendah dan orang-orang yang hina diserupakan. Ini perumpamaan atau penyerupaan yang sangat tepat sekali untuk menggambarkan keadaan orang-orang yang melalaikan diri sendiri tersebut dan orang-orang yang menghinakan dirinya sendiri tersebut. Nah, kata beliau, ar-ra'a, hamajur ra'a, ra'a di sini artinya al-mutabaddidul mutafarrik. Ya. Al-mutabaddidul mutafarrik, hewan yang selalu berpisah dan bercerai, tidak bisa menyatu. Wa na'iq as-sa'ih. Ya. An-na'iq artinya adalah as-sa'ih, yang berteriak. Wa huwa fi hadzal mawdhi' ar-ra'i, yang mana maksudnya di sini adalah ar-ra'i, penggembala, karena penggembala itu selalu berteriak manggil hewan gembalanya. Yuqalu na'aka ar-ra'i bil ghanami yan'iku idza saha biha. Orang Arab mengatakan ya, na'aka ar-ra'i, penggembala itu memanggil atau berteriak memanggil gembalaannya. Ini juga ditujukan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 171. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summu bukmun umyu fahum la yaqilun. Dan perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti perumpamaan orang yang, seorang penggembala yang menyeru kepada hewan yang tidak bisa mendengar kecuali hanya seruan dan panggilan saja. Mereka adalah orang-orang yang bisu, mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. 6. Ini penjelasan dari golongan manusia yang ketiga yang sangat rendah dan hina. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan diri mereka dari kedudukan seperti binatang ternak, seperti hewan, dari kedudukan yang rendah, maka dengan ilmu akan meninggikan kedudukannya dan menjadikan dia selalu di atas jalan keselamatan. Nah, itulah penjelasan tentang makna tiga golongan manusia tadi. Ditambahkan di sini penjelasannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa qauluhu, adapun pernyataan Ali bin Abi Thalib di sini yang membagi manusia menjadi tiga golongan, annasu thalathatun fa'alimun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabilin najati wa hamajun ru'a. Ucapan Ali bin Abi Thalib di sini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, alim rabbani, seorang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain, mendidik orang lain dengan ilmu. Yang kedua, penuntut ilmu yang selalu di atas jalan keselamatan. Dan yang ketiga, hamajun ra'a, orang-orang yang hina dan rendah. Kata Ibnu Qayyim, hadza taqsimun khasun lin-nasi wa huwa al-waqi'. Ini adalah pembagian yang khusus untuk manusia dan ini sesuai dengan kenyataan, tepat. Inilah golongan manusia. Fa innal 'abda imma an yakuna qad hasala kamalahu minal ilmi wal amali awla. Karena seorang hamba keadaannya ya bisa jadi dia telah mendapatkan, meraih kesempurnaannya dalam ilmu dan amal, atau tidak demikian. Fal awal, maka yang pertama yang telah menyempurnakan dirinya dalam ilmu dan amal, dialah yang disebut dengan al-alimur rabbani. Seorang yang berilmu dan mengamalkannya, mendidik manusia di atas ilmu tersebut. Wathani, ya, orang yang belum, pertama orang yang sudah sempurna dalam ilmu dan amal, inilah alim rabbani. Tentu pimpinannya adalah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, setelah itu para imam ahlu sunnah. Sekarang golongan yang kedua yang belum menyempurnakan diri dalam ilmu dan amal. Wathani, imma an yakuna nafsuhu mutaharrikatan fi talabi dzalikal kamali sa'iyatan fi idraki aula. Orang yang belum menyempurnakan dirinya dalam ilmu dan amal, ada yang ya jiwanya tergerak untuk mencari kesempurnaan tersebut, berusaha agar bisa meraihnya atau tidak demikian. Orang yang berusaha ini namanya, dialah yang disebut dengan huwal muta'allimu ala sabilin najah. Seorang penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Dia belum sempurna tapi ingin menyempurnakan dirinya. Dia menuntut ilmu untuk memperbaiki kekurangan dirinya. Wasalif huwal hamajur ra'a. Sudah tidak sempurna, tidak menginginkan kesempurnaannya. Banyak kekurangannya, tidak berpikir untuk memperbaiki kekurangannya. Inilah orang-orang yang hina dan rendah. Ya. Fal awwalu huwal wasilu, wathani huwa talibu, wathalithu huwa al-mahrum. Maka golongan yang pertama, alim rabbani, inilah orang yang wasil, sampai kepada puncak kesempurnaan dirinya di kalangan manusia. Orang yang kedua, dia adalah al-talib, yang sedang berusaha, sedang mencari kesempurnaan dirinya. Adapun yang ketiga adalah al-mahrum, orang yang terhalangi dari kemuliaan dan kesempurnaan diri tersebut. Nah, inilah pembagian yang sesuai dengan kenyataan, ya, yang benar-benar ada pada diri manusia. Nah, baik. Kata beliau selanjutnya, wal alimur rabbani, ya, alim rabbani juga di sini ada pernyataan dibawakan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengartikan alim rabbani, ya, kata beliau di sini, huwal muallim, alimun rabbani itu adalah dia seorang pendidik, seorang yang mengajarkan ilmu. Akhadahu, ya, di sini dia mengambilnya, mengambil asal katanya dari kata-kata tarbiyah. Rabbani diambil dari kata-kata tarbiyah. Tarbiyah artinya mendidik, ya, mentarbiyah. Ay yurabbin nasa bil ilmi, yurabbihim kama yurabbi yurabbihim kama yurabbi tifla abuhu, ya. Diambil dari kata-kata tarbiyah, maksudnya orang yang berilmu itu mendidik manusia dengan ilmu, mendidik mereka sebagaimana seorang ayah mendidik anaknya, mendidik anak kecilnya. Nah, itu pernyataan dari Ibnu Abbas tentang mana alim rabbani. Qala Sa'id Ibnu Jubair, Imam Sa'id Ibnu Jubair berkata, huwal faqihul alimul hakim. Alim rabbani adalah seorang yang faqih, yang faham agama, yang berilmu dan memiliki hikmah. Hikmah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ketika dia mendidik, tidak menjadikan murid-muridnya, ya, merasa bosan dengan pendidikannya. Dia mendidik dengan baik. Dia mendidik berdasarkan tahapan-tahapan yang sesuai dengan kemampuan manusia menerima didikan tersebut. Ini adalah orang yang faqih, al-alim, al-hakim, ya. Orang yang pemahaman agama tinggi, berilmu dan punya hikmah, punya kesesuaian dalam pengajarannya. Qala Sibawai, Imam Sibawai atau Sibuya berkata, zadu alifan wa nunan fir rabbani fi rabbani idza aradu takhsisan bi ilmi rabbi tabaraka wa taala kama qalu sya'rani walihyani. Di sini mereka menambahkan alif dan nun. Kata-kata Rabbani, Rabbani. Jika mereka maksudkan di sini, ketika mereka memaksudkan untuk mengkhususkan ilmu di sini dengan ilmunya Rabb, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini adalah ilmu wahyu, ilmu syariat agama. Ya, sebagaimana orang Arab mengatakan sya'rani dan lihyani. Sya'rani artinya orang yang panjang rambutnya, lihyani artinya orang yang lebat, lebat jenggotnya, begitu. Wa ma'na qawli Sibawaih rahimahullah, kata Ibnu Qayyim di sini, makna ucapan Sibawaih Allah merahmatinya, anna hadzal 'alima lamma nusiba ila ilmi ta'ala alladhi ba'atha bihi rasulahu wa takhassasa bihi nusiba ilaihi duna sa'iri man 'alima ilman. Jadi arti ucapan Sibawaih di sini, ya, bahwa seorang yang berilmu yang disebut dia sebagai Rabbani, ketika dia dinisbatkan kepada ilmunya Allah, yakni ilmu syariat, ya, ilmu Allah yang Allah jadikan sebagai petunjuk yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena orang berilmu ini dia takhassas, dia mengkhususkan diri belajar ilmu agama, membidangi ilmu agama, ya, maka dia dinisbatkan kepada ilmu ini, dikatakan dia Rabbani, dan ini tidak termasuk lain yang mempelajari ilmu di bidang yang lain. Ini maksudnya hanya orang yang berilmu agama yang pantas dikatakan alimun Rabbani, karena ilmunya nisbah kepada Rabb, pada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tuh agamanya yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi wasallam. Sehingga ahli bidang ilmu yang lain tidak dikatakan sebagai. Qala al-Wahidi, Imam al-Wahidi, بعلم الرب أي يعلم الشريعة penjelasan ini berdasarkan ucapan di atas ucapan Imam Sibawaih ya, berarti dia dinisbatkan kepada Rabb, kepada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, ya, yaitu bermakna takhsis, mengkhususkannya dengan ilmu Rabb, ilmu yang Allah turunkan di dalam agamanya. Ay yu'allimu syariah, maksudnya Rabbani adalah orang yang mengajarkan syariat Islam dan mengajarkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah syaratnya seorang dia mestinya yang mengajarkan ilmu yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang mengajarkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala al-mubarrid li yarubbu al-ilma wa yarubbu an-nasa bihi ay yu'allimuhum wa yuslihuhum. Al-mubarrid mengatakan Rabbani itu adalah ya alladhi yarubbul ilma ya, yaitu orang yang perbaiki mereka dengan ilmu ya, mengajarkan dan memperbaiki diri mereka dengan ilmu. Wa ala qawlihi, berdasarkan pernyataan Imam Al-Mubarrid ini, berarti Farrabbaniyu min Rabba yarubbu Rabban, diambil dari kata-kata Rabba yarubbu Rabban ayu rabbihi, artinya mendidik, memperbaiki keadaannya. Fahuwa mansubun ila tarbiyah, berdasarkan ini menumbuhkan yurabbi ilmahu liyakmula wa yatimma biqiyamihi alaihi wa ta'ahudihi iyahu. Tinggi dan semakin sempurna dengan biqiyamihi alaih, menegakkan ilmu itu dan menjaganya. Kama yurabbi sahibul mali malahu, sebagaimana seorang yang punya harta dia akan menjaga dan mengembangkan hartanya. Wa yurabbi nasabihi kama yurabbil athfal awliya'uhum, dan dia mendidik manusia dengan ilmu sebagai bani, diambil dari kata-kata tarbiyah berdasarkan penjelasan yang diambil dari keterangan Imam Al-Mubarrid di sini. Walaisa hadza min qawlihi, dan kata-kata rabbani di sini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah di surat Ali Imran 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'un kafir, sejumlah banyak dari ribbiyun ya, di sini artinya beda dengan robbani, bukan robbaniyun. Di sini dikatakan ribbiyun artinya jamaat. Ar-ribbiyun huna al-jama'atu, perang bersamanya, jamaah-jamaah yang banyak, begitu. Bi ijma'il mufassirin, ini berdasarkan keterangan yang disepakati oleh para ulama ahli tafsir. Ya, wakila innahu minar robbah, ada juga yang mengatakan ribbiyun diambil dari kata-kata robbah atau ribbah di kasrir ra, ya, artinya al-jama'ah. Ya, ini kelompok-kelompok atau jamaah-jamaahnya. Nah, qala al-Jauhari, Imam al-Jauhari juga mengatakan ar-ribbiyu wahidun ribbiyin wa hum al-ulufu minan nas. Ar-ribbiyu yang disebutkan dalam surat Al-Imran tadi adalah bentuk tunggal dari kata-kata ribbiyin yang berarti al-uluf minan nas, manusia yang berjumlah ribuan, yakni jamaah yang sangat banyak, begitu. Ya, kemudian dia membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 146 tadi, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Dan berapa banyak dari kalangan nabi yang berperang bersamanya, sejumlah besar ya dari pengikutnya, maka mereka tidak merasa lemah dari apa yang mereka yang menimpa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas inilah pengertian atau penjelasan dari makna kata rabbani yang diterangkan dalam ucapan Ali bin Abi Thalib ini sebagai kelompok manusia pertama yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusaful alimu bikaunihi rabbaniyan hatta yakuna amilan biilmihi muta'alliman lahu mu'alliman lahu. Dan tidak dikatakan orang yang berilmu itu sebagai rabbani sampai dia amilan bi'ilmihi, hatta yakuna amilan bi'ilmi, sampai dia mempraktekkan, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain, mengajarkannya kepada manusia. Maka inilah pengertian dari rabbani yang diterangkan oleh para ulama kita agar kita mengetahui tingkatan kemuliaan ini memang sesuai dengan asal namanya. Dia mendidik manusia itu pun bukan cuma sekedar mengajarkan, tapi benar-benar dalam artian rabbani, mendidik, memperbaiki keadaan mereka. Maka mereka mengajarkan akidah untuk memperbaiki keikhlasan, memperbaiki keimanan manusia, memperbaiki syarat-syarat diterimanya amal, memperbaiki tawakal mereka, memperbaiki cinta, takut, dan berharap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian memperbaiki amalan anggota badan mereka dengan mengajarkan mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka mengamalkannya, yang dengan sebab ini akan dimudahkan untuk perbaikan pada lahir dan batin mereka. Itu pun setelah dia berilmu, dia mengamalkan untuk dirinya, kemudian dia mengajarkannya mengajarkannya kepada orang lain. Makanya ini menempati tingkat kedudukan yang paling tinggi di kalangan semua manusia. Nah, itulah golongan yang pertama. Baik. Ya, untuk penjelasan tentang golongan yang berikutnya, karena ini agak panjang, insya Allah, insya Allah kita akan bawakan di pertemuan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu taala dari pembahasan kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafu. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Nah, silakan untuk yang pertama. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini dari. Mohon maaf Bapak, cukup menyimak lewat telepon saja Bapak. Suara televisi tolong dikecilkan terlebih dahulu karena Bapak akan bingung karena suaranya akan delay ketika di televisi. Ini menanyakan masalah. Ya, silakan Pak. Badan pemakaman jenazah nih Pak, amalan yang terdiri dari sunnah gimana nih? Mohon maaf Pak, diulang kembali Pak. Mohon maaf, kurang jelas. Ini amalan panca pemakaman jenazah. Amalan petunjuk sunnah bagaimana nih? Baik. Cukup yang Pak. Kedua, tentang masalah surat Al-Asr ayat yang ke-9, tolong penjemahannya Pak yang mengulur dari sunnah. Ya, baik, cukup Pak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan. Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya anjurkan Bapak untuk mungkin bisa langsung membaca kitab atau buku yang ditulis oleh para ulama kita tentang penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya buku yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ada terjemahannya ya, panduan praktis kalau nggak salah tentang fikih jenazah. Ini bagus sekali, di situ ada penjelasan tentang sunnah-sunnah yang dilakukan ketika menguburkan mayat, misalnya waktu jenazah dikuburkan ya. Yang paling utama adalah dibuatkan dalam bentuk lahat dengan digali, setelah digali kuburannya kemudian dibuat lubang seukuran dengan jenazah di bagian kiblat ya, kemudian diletakkan di situ jenazah tersebut di bagian kiblat, kemudian dihadapkan wajahnya ke kiblat. Tentu waktu dimasukkan nanti dimasukkan dari arah utara kuburan ya, dari selatan kuburan ya, dari selatan kuburan, dari arah kakinya, dari arah kakinya. Kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian ketika diletakkan, disebutkan orang-orang yang meletakkannya mengatakan Bismillah wa ala millati rasulillah atau wa ala sunnati rasulillah, dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Itu ada semua, ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskannya. Ketika Bapak membaca buku-buku seperti ini akan dijelaskan lebih rinci tentang bagaimana tata cara kita menguburkan jenazah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah diletakkan kemudian diberi ganjal ya, waktu itu Rasulullah SAW diberi ganjal dengan labi atau semacam batu bata. Kemudian setelah itu baru ditaburkan padanya tanah sampai kemudian dikuburkan. Kemudian Rasulullah SAW ketika dikuburkan dijadikan bentuk kuburannya itu musonnaman ya, agak seperti punuk unta, sekitar satu jengkal tingginya, tidak sampai rata sama sekali, agak dibuat melengkung begitu bagian atasnya. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan tadi, kalau kita merujuk kepada buku-buku yang menjelaskan ini, akan ada penjelasan yang lebih rinci dan lebih lengkap lagi. Nah, barakallahu fikum. Lalu Ustaz Taufik barakallah. Maaf Ustaz, ada pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh beliau tentang bagaimanakah terjemahan yang sebenarnya dalam surat Al-Asr ayat 9. Dan sedikit melengkapi Ustaz, pertanyaan yang pertama, bagaimanakah amalan setelah pemakaman Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau surat Al-Asr ayat ke-9, setahu saya Al-Asr tidak sampai ayat ke-9. Apakah maksudnya memang Al-Asr atau Al-Hasyr? Ya, coba diperjelas kembali pertanyaannya. Tidak ada dengan Qul illal ladzina amanu wa amilus. Cuma 3 ayat, tidak sampai ayat ke-9. Nah, kita tadi yang saya dengar juga surat Al-Asr, makanya saya bingung ya, tidak sampai tidak sampai ayat yang ke-9. Naam Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Allah di Karawaci. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustaz, barakallahu fikum. Bagaimana kita menyikapi bila ada orang yang istilahnya memang dia bisa dikatakan berkebutuhan khusus ya Pak Ustaz, mempunyai kekurangan pada fisiknya, di mata gitu Pak Ustaz, dan dia seorang istri gitu Pak Ustaz. Nah, tapi dia istilahnya di rumah tangganya ini dia apa, gara-gara tidak ada kekurangan yang memberikan dia nafkah, nafkah lahir berupa uang untuk hari-harian, akhirnya dia karena dia punya keterbatasan fisik, dia bingung dia mau melakukan apa, akhirnya dia apa berjualan. Tapi kalau misalnya berjualan seperti seolah-olah ingin meminta tolong atau meminta belas kasihan orang yang membeli itu Pak Ustaz, tapi dia berjualan gitu Pak Ustaz. Tapi kalau seandainya pada saat dia buntu pikiran, dia tidak bisa kemana-mana untuk mencari kehidupan, ya akhirnya dia sampai menelpon orang atau minta tolong untuk memberikan dia bantuan gitu Pak Ustaz. Apakah seperti ini itu diperbolehkan Pak Ustaz, soalnya kan dia memang kurang mempunyai kemampuan gitu Pak Ustaz. Baik. Dalam maisha gitu. Baik Bu, cukup Bu ya, terima kasih banyak sudah kami bisa tangkap pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang bertanya ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, ibu yang bertanya, maupun kepada bapak yang sebelumnya tadi bertanya ya. Mohon maaf bapak yang pertanyaan kedua tadi kurang jelas. Ya, untuk ibu yang bertanya ini tentang keadaan seorang istri yang begitu, keadaannya diceritakan tadi, ya. Tadi disebut dia adalah seorang istri, harusnya suami yang memenuhi kebutuhannya. Apalagi dia punya kebutuhan khusus. Ya maaf, mungkin artinya dia punya cacat begitu ya. Maka harusnya suami yang tentu setelah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak mengapa karena dia dalam kondisi darurat. Jadi bagi orang yang seperti hendaknya dia selalu minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan, saatnya banyak telah menyampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Naam, silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi. Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya Ibu langsung. Dari hamba Allah di Sulawesi. Apakah sapi betina bisa untuk dipakai untuk kurban? Baik, itu saja Ibu pertanyaannya Ibu. Cukup? Ya, itu saja. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari ibu di luar tema, dan kami silakan kepada Ustaz untuk menjawabnya ataupun memberikan jawaban yang lain. Silakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan. Assalamualaikum. Pertanyaan yang baik saya dari ibu yang ada di Sulawesi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Jawabannya, sapi betina untuk korban maka diperbolehkan. Diperbolehkan berdasarkan penjelasan dari para ulama, Syekh para ulama kita seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan ulama yang lain mengatakan boleh selama umurnya cukup. Ya, selama umurnya cukup. Maka 2 tahun minimal, 2 tahun ke atas, maka sudah diperbolehkan untuk dijadikan kurban jantan maupun betina. Nah, barakallahu fikum. Namun satu fik barakallah, jazakallah khairan sat atas jawaban yang telah berikan. Khotol Islam azani Allahu ayyakum, masih kami angkat pertanyaan berikutnya di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Umu Iqbal yang berada di Sumatera Barat, Padang. Ya, silakan Umu Iqbal. Iya, begini Ustaz, saya mau menanyakan, orang tua saya umur 80 tahun. Mm-hmm. Jadi akhir-akhir ini semenjak bapak meninggal, jadi dia banyak menung gitu Ustaz. Banyak menung, akhir-akhir ini berhalusinasi bahwasanya ada yang ingin melamarnya, ada yang ingin membunuhnya, ada perasaan takut, ada perasaan marah, jadi tidak bisa dikendalikan gitu Ustaz. Jadi solusi bagi saya sebagai anak apa ya Ustaz? Apa di kita rukiah bisa, apa kita konsultasi dengan dokter psikiater gitu Ustaz? Baik. Begitu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ummu Iqbal yang ada di Padang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan menjaga ibunya yang sudah berusia tadi dalam kebaikan serta untuk kita semua. Nah, kondisi yang dialami ibu tadi bisa jadi itu pengaruh dari bisikan jin misalnya yang jahat yang ingin mengganggu pikirannya. Maka kalau seperti ini ya, kita mohon kepada Allah, kita berdoa, minta perlindungan kepada Allah, kemudian kita rukiah juga bisa, serta kita usir jinnya, kita minta dia untuk tidak mengganggu ibu kita, kita bacakan ayat-ayat rukiah, kemudian kita minta untuk dia pergi dan tidak mengganggu. Atau yang kedua, bisa jadi ini juga berhubungan dengan masalah kejiwaan atau psikis yang mungkin dikonsultasikan kepada orang yang ahli, ya, oleh dokter yang apa ini, orang-orang yang ahli untuk masalah yang berhubungan dengan dengan kejiwaan manusia, bisa, ya, mungkin ada halusinasi yang berhubungan dengan pikirannya atau yang lainnya, bisa ditempuh dua cara tersebut, tidak mengapa, kita tempuh dengan cara mungkin datang ke orang yang bisa kita konsultasi, yang ahli dalam masalah ini, kemudian kita sendiri bisa meruqyahnya juga. Mudah-mudahan dengan dua cara tersebut dilakukan akan memberikan hasil untuk menjadikan tenang kembali ibu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Namun satu fik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Kota Islam azani Allahu ayyakum, masih kami angkat pertanyaan berikutnya di 021-823-6543. Nah, silakan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Hamba Allah di Lampung, Pak. Ditanya masalah yang tadi. Surat Al-Asr ayat surat yang ke-59. Al-Asr ya. Baik. Ayat yang ke-9. Naam. Baik, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kepada Ustaz kami persilakan. Coba nulis, coba lihat. Ya, kalau di sini saya tidak salah dengar tadi surat Al-Hasyr ayat ke-9 ya. Betul sih Al-Hasyr. Iya. Iya, maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Ansar. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini penjelasan tentang orang-orang dari kalangan Ansar. Di ayat sebelumnya kan dijelaskan orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Di ayat ke-9 diterangkan oleh orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang telah persiapkan iman mereka sebelum berhijrahnya Nabi SAW ke negeri Madinah. Dikatakan di sini, dan orang-orang, ya ini orang-orang Ansar yang mempersiapkan negeri mereka, mempersiapkan iman mereka sebelum kedatangan kaum muhajirin, mereka mencintai kaum muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka, ya, ada hajat dari apa yang mereka berikan. Ya, ini mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa keberatan ketika membantu orang-orang yang berhijrah, orang-orang muhajirin. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, sampai pun dalam kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan-kebutuhan yang mereka sendiri membutuhkannya. Makanya Allah terangkan di akhirnya, dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang orang-orang yang beruntung. Nah, ini penjelasan tentang kemuliaan kaum muhajirin. Nah, di ayat ini tentang kemuliaan kaum Ansar, bagaimana mereka demikian setia membela Rasulullah SAW, membela kaum muhajirin, ya, dan mempersiapkan iman serta berkorban untuk membantu kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Nah, barakallahu fikum. Namun satu fik barakallahu sad jazakallahu khairan atas jawaban telah kami sampaikan Ustaz, dan ikhtal Islam azani Allahu ayyakum. Kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah kita membayangkan wujud atau wajah Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Jika memang tidak boleh, bagaimanakah caranya agar tidak membayangkannya lagi Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan dan jawaban Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Iya. Jelas ini tidak boleh, bahkan ini haram hukumnya. Karena ketika antum membayangkan sesuatu yang muncul adalah sesuatu yang makhluk. Itu termasuk sarana perantara kepada menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, yang ini hukumnya kufur di dalam Islam. Kata salah seorang ulama, ya, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Imam Nu'aim Ibn Hammad, ya, gurunya Imam Bukhari, mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Maka ini hukumnya tidak diperbolehkan sama sekali. Ini adalah tipu daya syaitan. Ya, jadi bagaimana caranya agar kita tidak membayangkannya lagi, ya? Kalau kita tahu ini adalah bisikan dan tipu daya syaitan, kita segera menepisnya. Caranya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian alihkan pikiran kita. Ya. Disyariatkan juga membaca amantu billahi wa rasulihi. Amantu, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian alihkan pikiran kita dari membayangkan hal-hal tersebut. Karena Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW memperkenalkan kita tentang Allah, sifat-sifat kesempurnaannya, tapi tidak menjadikan pikiran kita membayangkan tentang hal-hal yang tidak benar seperti tadi, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala tipu daya syaitan tersebut. Barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita kaji dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab memberikan faedah kebaikan, manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.